Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuhah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa dalilu النذر ودليل النذر قوله تعالى. Dan dalil dari ibadah an-nadhr, bahwasanya an-nadhr termasuk jenis ibadah, adalah firman Allah Taala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Dan mereka memenuhi nazar yang telah mereka ikrarkan, wa yakhafuna yawman, dan mereka takut terhadap suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang kejelekannya, kejelekan di hari itu mustatira, ya, merata. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya an-nadhr termasuk ibadah. An-nadhr barakallahu li wa lakum, di dalam lughatul arabiyah, di dalam bahasa Arab, bermakna al-ilzam. Ini makna an-nadhr secara bahasa, yaitu al-ilzam, mengharuskan sesuatu, ya, mengharuskan sesuatu. Itu makna an-nadhr secara bahasa. Adapun secara istilah dalam ilmu syar'i, dalam syariat, adalah ilzamul mukallafi nafsahu bi'ibadatin lam takun wajibatan alaihi bi asli syara'. Sekali lagi, ilzamul mukallafi nafsahu bi ibadatin lam takun wajibatan alaihi bi asli syara'. Itu makna an-nadhr secara istilah di dalam nas-nas syar'i, yaitu seorang mukallaf mengharuskan bagi dirinya sendiri suatu ibadah yang hukum asalnya di dalam syariat tidaklah wajib. Hukum asalnya di dalam syariat tidak wajib, hukum asalnya. Tapi dia mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melakukan ibadah tersebut. Ini makna an-nadhr secara istilah. Taib, kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa dalilun nadri, perkataan muallif wa dalilun nadri, dan dalil dari an-nadhr, ay dalilu kauni an-nadhr minal ibadati, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya an-nadhr termasuk bentuk ibadah. Qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Qawluhu yufuna bin nadhri, wajhud dilalati minal ayati annallaha athna alaihim. Sisi pendalilan yang dipakai oleh muallif ya, ketika berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya an-nadhr termasuk ibadah, sisi pendalilannya adalah annallaha athna alaihim li ifaihim an-nadhra wa hadha yadullu ala annallaha yuhibbu dhalik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Athna alaihim, memuji mereka, yaitu kaum mukminin. Memuji kaum mukminin ahlu ta'ah, ya, ahlu taqwa. Karena ya, untuk memahami ayat ini, kita harus melihat pada setidaknya dua ayat yang sebelumnya. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Mereka orang-orang yang menepati atau menunaikan nazar-nazar mereka. Yaitu dimulai dari firman Allah yang sebelumnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang ya, ahlul iman, ahlul ta'ah, mereka akan yashrabuna min ka'sin, mereka kelak di hari kiamat akan meminum dari cangkir, kana mizajuha kafura, dari cangkir yang berisi minuman yang dicampur dengan kafur, yaitu wewangian ya, sehingga minumannya sangat wangi ketika mereka minum. Ini balasan bagi al-abrar, orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat al-abrar yang lainnya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Mata air yang hamba-hamba Allah akan meminum darinya. Ya. Hamba-hamba Allah yang mukminun, yang Allah ridai. Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka yang lain. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara sifat mereka, ya, sifat kaum mukminin yang Allah muliakan di akhirat nanti dengan balasan-balasan tadi, meminum ya, dari cangkir yang berisi minuman yang tercampur dengan wangian kafur. Kemudian mereka akan meminum dari mata air ya, yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang mukminun. Ya, di antara sifat mereka adalah yufuna bin nadr. Mereka ketika di dunia menunaikan nazar-nazar yang telah mereka ikrarkan. Ya, ini adalah sifat kaum mukminin. Sehingga Allah sebutkan ini dalam bentuk pujian. Pujian atas mereka yang ketika di dunia dahulu mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut terhadap suatu hari yang kejelekan di hari tersebut merata. Ini sisi pendalilannya. Jadi harus melihat pada ayat yang sebelumnya. Wa hadza yadullu, qala rahimahullah, wa hadza yadullu ala annallaha yuhibbu dzalik, dan ini menunjukkan karena Allah memuji ifa'un nadhr, Allah memuji perbuatan kaum mukminin yang memenuhi nazar-nazar mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal itu, yaitu mencintai ifa'un nadhr, mencintai ya ketika seseorang memenuhi nadarnya. Wa kullu mahbubin lillahi minal a'mal fahuwa ibadatun, dan setiap segala perbuatan yang dicintai Allah, segala amalan yang dicintai Allah itu termasuk ibadah. Ini kaidah yang harus kita ingat baik-baik, bahwasanya segala amalan yang Allah cintai itu termasuk ibadah. Maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Ya, ketika perbuatan tersebut dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ingat definisi ibadah yang disebutkan Syaikhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu ibadah. Ya. Naam. Dan seterusnya dari definisi ibadah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Wa yu'ayyidu dhalika qawluhu, dan menguatkan makna ini firman Allah yang selanjutnya, ya, penggalan ayat yang selanjutnya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan suatu hari yang kejelekan padanya merata. Ya, ini adalah sifat kaum mukminin yang memiliki rasa khauf, memiliki rasa takut, ya, akan azab yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Naam, qala rahimahullahu taala, wa'lam anna an-nadhra alladhi imtadahu Allahu taala haula'il qa'imina bihi, dan ketahuilah bahwasanya an-nadhr, nadhar yang Allah puji orang-orang yang menunaikannya adalah, kemudian Asy-Syaikh Asy-Syarih rahimahullahu taala akan menyebutkan dua definisi an-nadhr, dua ta'rif atau definisi dari an-nadhr, definisi yang umum dan definisi yang khusus. Ya, jadi dalam syariat beliau menyebutkan ada dua definisi an-nadhr, ada definisi yang umum yang global dan ada definisi yang khusus. Huwa jami'ul ibadati allati faradaha Allahu 'azza wa jall. Makna yang pertama, definisi yang pertama dari an-nadhr, yaitu definisi yang umum, an-nadhr adalah jami'ul ibadat, segala ibadah, seluruh ibadah, allati faradaha Allahu 'azza wa jall, segala ibadah, seluruh ibadah yang Allah wajibkan. Itu definisi dari an-nadhr secara umum, ya. Definisi yang umum yaitu segala ibadah, seluruh ibadah yang Allah wajibkan. Fa innal ibadatil wajibata idza syara fiha al-insanu faqad iltazama biha. Karena seluruh ibadah yang wajib hukumnya, ketika seorang hamba menunaikannya, maka dia telah iltazama biha, telah menunaikannya. Menunaikan nadar tersebut, yaitu nadar yang dimaknai dengan umum, secara umum, definisi secara umum. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj, thummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Perintah dari Allah bagi para hujjaj, orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Thummal yaqdu tafathahum, maka hendaknya mereka menunaikan, mengqadha tafathahum. At-tafath di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-wasakh, kotoran, ya. Atau asy-syadz, kondisi yang kusut, ya, kondisi yang kurang bersih, itu makna tafath, ya. Dan qada at-tafath maknanya adalah azalahu, ya. Qada at-tafath maknanya adalah membersihkan diri. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, thummal yaqdu tafathahum, ini maknanya adalah ay yaqdu nusukahum, yaitu menyelesaikan manasik-manasik haji, ya, menyelesaikan rangkaian manasik haji yang hendaknya mereka menyelesaikan manasik haji, rangkaian manasik haji yang mereka lakukan. Ay liyakmil al-hujjaj ma baki alaihim minan nusuk bi ihlalihim wa khurujihim min ihram, ya, yaitu hendaknya para hujjaj, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, melengkapi dan menyempurnakan manasik mereka, apa yang tersisa dari rangkaian haji mereka, ya, yaitu yang terakhir dengan ihlal, ya, keluar dari kondisi ihram, menghalalkan dirinya. Wadzalika biizalati ma tarakama min wasakhin fi abdanihim wa qassi adfarihim wa halqi sya'rihim, yaitu dengan cara membersihkan kotoran-kotoran yang menumpuk pada di badannya ketika dia melaksanakan manasik haji, ya, ketika kondisi ihram, ketika dia melakukan berbagai rangkaian manasik haji, ya, itu menumpuk kotoran di badannya, maka hendaknya dia bersihkan, ya, kemudian dia memotong kukunya dan mencukur kepalanya. Ini makna dari thummal yaqdu tafathahum. Syahidnya adalah pada penggalan ayat yang berikutnya, wal yufu nudhurahum, dan hendaknya mereka menunaikan nazar mereka. Nazar dalam hal ini yaitu dalam ibadah haji, maksudnya adalah wal yufu bima aujabuhu ala anfusihim minal hajji wal umrati wal hadaya. Hendaknya mereka menunaikan apa yang telah mereka wajibkan bagi diri mereka sendiri, ya, baik rangkaian manasik umrah, ya, ibadah umrahnya atau manasik hajinya, dan juga termasuk di dalamnya adalah, ya, sembelihan binatang ternak yang wajib atas mereka. Naam. Ini makna wal yufu nudhurahum, ya. Sehingga di sini lebih umum makna an-nadhr, lebih umum, ya, lebih umum. Ibadah haji juga disebut an-nadhr. Rangkaian ibadah haji, ya, juga disebut dengan an-nadhr. Naam. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di al bait al atiq, yaitu Ka'bah. Ini makna yang pertama, definisi yang pertama dari an-nadhr, yaitu definisi yang umum. Kemudian beliau menyebutkan definisi yang kedua, yaitu definisi yang khusus. Ya. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما. Ini makna yang khusus, yaitu an-nadhar yang berupa ketika seorang hamba mengharuskan bagi dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. أو طاعة لله غير واجبة, atau mengharuskan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan untuk Allah yang hukum asalnya tidak wajib. Di dalam syariat hukum asalnya tidak wajib, tapi dia haruskan, dia wajibkan bagi dirinya sendiri. Itu nazar, ya. Yang maknanya secara khusus, ya, definisi nazar secara khusus. Kata beliau makruhun, hukumnya adalah makruh. Hukum nazar yang seperti ini hukumnya makruh. Nadar mengharuskan bagi dirinya sendiri suatu amalan yang tidak wajib hukumnya. Hukum asalnya tidak wajib dalam syariat, tapi dia wajibkan bagi dirinya sendiri. Ya. Ini kata beliau hukumnya makruh, ya. Wa qala ba'dul ulama innahu muharramun, bahkan sebagian ulama mengatakan hukum nadar yang seperti ini adalah haram hukumnya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anil nadhri wa qala, karena sungguhnya an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari an-nadhr, dan beliau bersabda innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya hal itu, yaitu nazar yang seperti ini, itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraj bihi minal bakhil. Dan hanyalah an-nadhar yang seperti itu, ya, nadhar yang definisinya adalah khusus, itu tidak dikeluarkan dari seorang yang la yustakhraj bihi minal bakhil. Wa innama yustakhraj bihi minal bakhil. Dan hanyalah nadhar yang seperti itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya, dilakukan oleh orang yang bakhil, ya, mengharuskan bagi dirinya sendiri, ya, sesuatu yang tidak wajib hukum asalnya di dalam syariat, tapi dia wajibkan bagi dirinya sendiri. Ini nanti terkait dengan jenis nadhar. Jadi kita harus mengetahui beberapa jenis an-nadhar. Ada nadhar yang mu'allaq, ada nadhar yang mutlak. Nanti kita akan sampaikan. Jadi yang ini, hadis Rasulullah ini terkait dengan nadhar yang mu'allaq. Nadhar yang mu'allaq. Perkataan Asy-Syaikh, wa qala ba'dul ulama innahu muharramun li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha 'anil nadhar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum nadhar adalah haram, ya, karena berdalil dengan hadis ini. Yang lebih tepatnya adalah hukumnya tidak haram, ya, tidak sampai derajat haram, ya. Sebagian ulama menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya an-nadhar bukanlah sesuatu yang haram adalah dengan ayat tadi. Dengan ayat di dalam surat Al-Insan, ya, dalil yang disebutkan oleh muallif, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Bagaimana kita mengetahui dari ayat ini bahwasanya an-nadhar bukan perkara yang haram, ya, yaitu dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan an-nadhar. Kalau seandainya an-nadhar itu adalah perkara yang haram, maka Allah niscaya tidak akan memuji orang-orang yang menunaikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini, ya, penjelasan sebagian ulama di antara Syekh Ubaid Al-Jabiri yang menunjukkan bahwasanya an-nadhar bukan sesuatu yang haram, ya. Walakin tarkuhu aula. Walakin tarkuhu aula. Akan tapi meninggalkannya itu lebih utama. Ya, meninggalkannya lebih utama. Tapi kalau sudah terlanjur an-nadhar, ya, sudah terlanjur mengikrarkan nadhar, maka wajib menunaikannya, ya. Wa ma'a dzalika, sebagaimana disampaikan oleh syarih di sini, wa ma'a dzalika fa idza nadhara al-insanu ta'atan lillah wajib 'alaihi fi'luha liqaulin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu. Namun bersamaan dengan itu, walaupun hukumnya adalah makruh, walaupun hukumnya adalah meninggalkannya itu lebih utama, jika seorang hamba telah mengikrarkan nadhar ta'atan lillah dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah, wajib 'alaihi fi'luha, maka wajib hukumnya, menjadi wajib hukumnya, ya, bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut dengan dalil sabda Rasul alaihi salatu wasalam, man nadhara ay yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka lakukanlah, ya, maka lakukanlah, laksanakanlah nazar tersebut sehingga menjadi wajib hukumnya. Kalau sudah terlanjur bernazar, maka wajib di tunaikan. Wal khulasatu, ya, beliau menyebutkan kesimpulan dari apa yang beliau jelaskan. Wal khulasatu anna nadhra, kesimpulannya bahwasanya an-nadhar, beliau mengulangi lagi, ada dua definisi dari an-nadhar. Yutlaq alal ibadat al-mafrudah umuman. Bahwasanya ibadah nadhar itu, istilah nadhar itu bisa dipakai untuk seluruh jenis ibadah yang wajib secara umum, semuanya. Segala jenis ibadah yang wajib itu disebut dengan an-nadhar. Wa yutlaq 'ala an-nadhar al-khass. Istilah nadhar juga dipakai untuk nadhar yang sifatnya khusus. Wa huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lillahi azza wa jalla. yaitu ketika seorang hamba mengharuskan dan mewajibkan bagi dirinya sendiri sesuatu untuk Allah. Dia kerjakan untuk Allah Azza wa Jal. Ini dua jenis nazar kesimpulannya ya, yang umum dan yang khusus. Wa qad qassama al-ulama'u an-nadhra al-khass ila aqsamin wa mahallu bastiha kutubul fiqh. Dan para ulama telah membagi nazar yang khusus ini, nazar yang definisi khusus ini, itu ila aqsamin, dalam berbagai jenis, ke dalam berbagai macam, dan di tempat untuk menyebutkan rincian dan detailnya adalah di kitab-kitab fikih. Namun labas akan kita sebutkan untuk melengkapi faedah sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih ya, sempurna. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan an-nadhr, pembahasan tentang an-nadhr itu mencakup definisi dan tadi sudah kita sebutkan, kemudian mencakup hukum, hukumnya bagaimana dan sudah kita sebutkan tadi kesimpulannya, dan juga mencakup pembahasan tentang syarat-syaratnya, syurutun nadhr, syarat-syarat tentang an-nadhr. Taib, untuk definisi sudah kita sebutkan, secara lughah maknanya adalah al-ilzam. Adapun secara syarak maknanya adalah ilzamul mukallaf nafsahu bi ibadatin lam takun wajibatan alaihi bi asli syarak. Kemudian hukumnya, kalau tadi disebutkan itu hukumnya makruh ya, walaupun sebagian ulama berpendapat haram, namun sudah kita sebutkan tadi yang benar tidak sampai ke derajat haram karena Allah memuji orang-orang yang melaksanakan dan menunaikan nazar. Ya, itu jika nazarnya adalah nazar yang syar'i, nazar yang memang diizinkan dalam syariat, yaitu pelakunya meniatkan nazar itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk melakukan suatu amalan, amalan itu dia laksanakan, dia kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya apa? Makruh. Tarkuhu aula. Meninggalkannya lebih utama. Itu jika apa? Nazarnya adalah nazar yang syar'i. Adapun jika nazarnya adalah nazar yang syirki, maka jelas ya, haram secara mutlak ya. Yaitu ketika seseorang bernazar untuk melakukan suatu amalan tapi dia niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk penghuni kubur ya, atau untuk ya berhala-berhala, dan untuk ya sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nazar yang syirik ya, nazar yang syirik yang haram hukumnya. Nah, kemudian tadi sudah kita isyaratkan tentang dua jenis an-nadhr ya, dua jenis an-nadhr. Ya, sekarang jenis nazar syar'i. Nazar syar'i yaitu nazar yang diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu juga terbagi menjadi dua jenis. Ini berbeda sudah pembahasannya, bukan yang tadi, bukan penyebutan tentang definisi an-nazar. Ya, bukan penyebutan tentang definisi an-nazar yang umum dan yang khusus tadi, bukan. Ini lain lagi sekarang pembagian nazar syar'i menjadi dua jenis. Yang tadi sudah kita sebutkan, nazar yang sifatnya mutlak dan nazar yang sifatnya muqayyad atau muallaq. Yang pertama, an-nadhru al-mutlaq, nazar yang mutlak, atau juga diistilahkan dengan nazar yang munajjaz. Nazar yang munajjaz pakai zai. An-nadhru al-munajjaz ya, atau nazar mutlak. Nazar mutlak adalah ya, nazar yang diikrarkan tanpa mengaitkan dengan sesuatu. Ini definisinya, definisi nazar mutlak. ya, nazar yang diikrarkan tanpa mengaitkannya dengan sesuatu, sehingga dinamakan dengan mutlak. Kenapa? Li'annahu lam yuqayyad bi syai'in wa lam yu'allaq 'ala syai'. Bal yutlaq itlaqan. Ya, dinamakan dengan nazar mutlak karena tidak dikaitkan dengan sesuatu, ya. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Mutlaq maknanya adalah ay mursal, terlepas, ya. Tidak terikat dengan sesuatu. Itu makna dari al-mutlaq. Terlepas, tidak terikat dengan sesuatu. Ya. Sehingga nazar yang jenis pertama ini dinamakan dengan nazar mutlak. Karena apa? Nazar ini diikrarkan tanpa mengaitkannya dengan sesuatu. Misalnya apa? Misalnya ketika seorang mengatakan alayya nadrun al-umrah hadzal 'am aw lillahi an a'tamir hadzal 'am atau an ahujja hadzal 'am, wajib bagiku untuk melakukan atau melaksanakan umrah tahun ini untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya seorang mengatakan demikian, wajib bagiku untuk tahun ini melaksanakan umrah, ya, untuk Allah, atau wajib bagiku tahun ini untuk melaksanakan haji, ya, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, atau ya, wajib bagiku untuk bersedekah dengan nominal sekian, lillah, untuk Allah, ya, mewajibkan bagi dirinya sendiri. Ini sudah termasuk nazar, ya, nazar yang mutlak karena tidak mengaitkan dengan sesuatu, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Adapun nazar yang jenis kedua, yaitu nazar yang mu'allak, nazar yang terikat, itu terikat dengan sesuatu. Definisinya adalah ma uliqa ala amrin yuwaffa bihusulihi. Ma yu'allak ala amrin yuwaffa bihusulihi. Nazar yang diikrarkan dan dikaitkan dengan sesuatu, yang mana jika sesuatu itu terjadi, maka dia akan menunaikan nazarnya. Ini nazar mu'allak, ya. Nazar yang diikrarkan dengan sesuatu, yang mana jika sesuatu itu terjadi, maka dia akan menunaikan nazarnya. Sehingga kalau sesuatu itu tidak terjadi, ya, dia tidak menunaikan nazarnya. Contohnya apa? Ya, seorang, ya, keluarganya sedang ada yang sakit, maka dia mengatakan, ya, wajib bagiku, aku mewajibkan bagi diriku untuk berpuasa sebulan penuh jika seandainya keluarga saya yang sakit ini Allah sembuhkan. Maka dikaitkan dengan sesuatu, ya. Maka jika keluarganya yang sakit tadi sembuh, maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya. Adapun sebaliknya, jika keluarganya tidak sembuh, ya, masih sakit, maka belum wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Atau seorang, ya, kehilangan keluarganya, keluarganya hilang entah kemana, kemudian dia bernazar, seandainya keluarga saya kembali, ya, maka saya bernazar, ya, untuk bersedekah sekian juta misalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keluarganya sudah kembali, yang hilang tadi sudah kembali pulang, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Inilah yang disebut dengan nazar mu'allaq, yaitu nazar yang terikat. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya yang terkait dengan syarat-syarat an-nadhar. Syarat-syarat an-nadhar, nadhar, ya, di sana ada 5 syarat. Untuk nadhar yang mutlak 4 syarat, dan untuk nadhar yang mu'allak ada 5 syarat. Syarat yang pertama at-taklif, wahuwa yashmul al-buluq wal-aql. Taklif, tentunya yang bernadar harusnya seorang yang mukallaf, sudah mukallaf, sudah terbebani dengan beban syariat. Itu makna at-taklif, ya. Kemudian yang kedua ayyakuna an-nadru أو المنذور به طاعة. Syarat yang kedua dari nazar yang syar'i adalah amalan yang dinazarkan, yang dia ikrarkan untuk dia tunaikan, itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Karena di sana ada hadis, la nadhra fi maksiatin, tidak ada nazar dalam perkara maksiat. Sehingga disyaratkan nazar itu harus pada hal yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakunal manzur bihi milkan linnadhir, sesuatu yang dinadarkan, misalnya dia bernadar untuk sodakoh, mensodakohkan demikian dan demikian, bernadar untuk mensodakohkan sesuatu, maka dipersyaratkan sesuatu tersebut harus punya dia. Kalau sesuatu yang dinadarkan bukan punya dia, punya orang lain, ya tidak boleh, ya. Nah, kemudian syarat yang keempat, al-qudrah, memiliki kemampuan, memiliki kemampuan, ya. Maka wajib kalau seorang bernadar dan dia memiliki kemampuan untuk menunaikannya, maka wajib dia menunaikan. Misalnya apa contohnya, bernadar tapi tidak mampu, ya. Seorang yang sudah tua, ya, berumur 80 tahun lebih misalnya, bernadar untuk puasa 2 bulan berturut-turut, sulit, ya. Dia tidak punya kemampuan untuk hal itu, ya. Secara hukum mayoritas, ya, mayoritasnya seorang yang sudah berumur, ya, 80 atau lebih tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, berat, ya. Kemudian itu syarat, 4 syarat itu, baik mukal yang mutlak maupun yang muallak, ya, sama. Adapun yang muallak ditambah syarat satu lagi, yang kelima, husulul manzur alaihi, ya, husulul manzur alaihi, ya, terjadinya atau terlaksananya syaratnya tadi, ya, terlaksananya apa yang dia inginkan tadi, ya, qaid yang dia sampaikan tadi, ya. Misalnya seorang, ya, saya akan berpuasa 1 bulan penuh jika keluarga saya yang sakit ini disembuhkan. Maka jika sudah sembuh, ya, keluarganya tadi, maka wajib. Adapun jika belum sembuh, maka belum ada syarat terpenuhinya nazar tersebut. Ini syarat-syarat an-nazar. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang terakhir, ya. Maka jika syarat-syarat ini sudah terpenuhi pada seorang yang bernazar, maka wajib dia untuk melaksanakannya dan menunaikannya. Adapun jika ada seorang yang man ajiza anil wafa, atau man ajaza anil wafa binadhri ta'ah, seorang yang tidak mampu untuk menunaikan nazarnya, sudah terlanjur bernazar tapi ternyata dia tidak mampu untuk menunaikannya, maka wajib baginya untuk bertahallul bi kafaratil yamin, maka wajib menebusnya dengan kafaratul yamin, kafarah sumpah, ya, kafarah al yamin. Jadi walaupun tidak mampu menunaikannya, kemudian tidak hilang begitu saja kewajibannya, harus ditebus, harus digugurkan dengan kafaratul yamin. Apa bentuk kafaratul yamin? It'amu asyarat masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau dengan memberikan pakaian kepada mereka. Ini bentuk yang pertama, memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka. Bentuk yang kedua dari kafaratul yamin adalah dengan, ya, itqu atau tahrir raqabatin mu'minah, membebaskan budak mu'minah, membebaskan budak hamba sahaya yang mu'minah, ya. Harus seorang yang mu'minah, tidak boleh budak yang kafir atau musyrik, haruslah budak yang mu'minah, membebaskan satu budak yang beriman. Faida ajaza an hadha kulluha au kulliha sama 3 ayyam, Adapun jika tidak mampu, baik memberikan makanan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin, tidak mampu membebaskan budak yang mukminah, maka dengan puasa 3 hari. Dengan puasa 3 hari. 6. Itu jika nazarnya nazar ta'ah. Sesuatu yang dinazarkan ta'at memang. Puasa, sedekah, ya. Seperti ini. Mungkin ada permasalahan bagaimana jika nazarnya nazar maksiat. Nazar maksiat, misalnya keluarganya ada yang sakit. Ya. Kalau seandainya keluarga saya sembuh, maka saya wajibkan diri saya untuk minum khamr. Maksiat, ya. Tidak boleh. Tapi dia sudah bernadar, tapi nadarnya maksiat, ya. Maka bagaimana? Jelas, ya. La nadhra fi maksiyah. Tidak ada nadar dalam maksiat, ya. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat, ya. Jangan dia tunaikan. Tapi apakah wajib baginya untuk menunaikan kafaratul yamin? Jawabannya iya, tetap. Kalau sudah terlanjur bernadar, walaupun nadarnya maksiat, maka harus ditebus dengan kafaratul yamin. Tadi yang sudah kita sebutkan bentuk-bentuknya, ya. Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian, membebaskan budak mukminah, atau dengan puasa 3 hari jika dia tidak mampu, ya. Pada dua jenis yang pertama. Karena sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, la nadhra fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yaminin. Tidak ada nazar dalam perkara maksiat, ya. Dan kafarahnya adalah dengan kafarah yamin. Kaffaratu yamin. Jadi tidak boleh nazar maksiat ditunaikan, tapi tetap wajib menebusnya dengan kafaratu al-yamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.